Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga dengan karunia Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah inilah ya, kita mampu untuk duduk ya, bareng sejenak di tempat terbaik di atas permukaan bumi, yaitu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah Bapak, ini merupakan tanda alamat ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Jadi Bapak, untuk mengetahui apakah seseorang itu dia dikehendaki kebaikan atau kejelekan, maka satu saja permasalahan, maka bisa kita lihat ya, jadi kalau ada perkara tersebut pada diri kita ya, maka itu kita lagi dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Untuk banyak dirinya banyak orang itu dikendai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Cirinya kamu apa? Orang itu senengane ngaji. Ngaji itu banyak apa? Salah satunya di antara dia ya, dengan menghadiri pengajian-pengajian halaqah-halaqah. Atau dia senang dengarkan ya, kajian-kajian, senang baca-baca buku-buku Islam, lagi senang baca Al-Quran. Nah ini Masya Allah, tanda di situ Bapak. Jadi cirinya, seseorang itu dikenai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, seperti Pak Yadid tadi, senang mencari ilmu Bapak. Senang mengaji. Apa dalilnya Pak Yadid? Siapa yang tahu dalilnya? Masya Allah, itu siapa dalilnya? Bang Muklis. Hadis sahabat siapa Bang Muklis? Sahabat siapa Bapak? Muawiyah bin Abi Sufyan rawahu. Siapa yang tahu? Mas Ridho? Muslim saja? Bukhari juga ya. Bukhari dan Muslim. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini Bapak. Ya. Jadi barang siapa yang dikehendaki kebaikan, baik kebaikan kebaikan dunia dan akhirat, maka yufaqihu fid-din. Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia, faqihkan dia dalam perkara agamanya. Ya Bapak ya. Jadi ini ciri orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala pada diri seseorang itu ada ghirah, ada semangat, ada keinginan-keinginan untuk mengetahui perkara-perkara agama. Bukan perkara-perkara dunia, Bapak, bukan ya. Manakala seseorang dia belum tahu atau belum bisa membaca Al-Qur'an ya. Kemudian dia ada keinginan ya, bagaimana supaya tidak bisa. Kemudian ada upaya-upaya lain nah, Bapak. Ini alamat ya, tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mau saya sampaikan sedikit ya, mungkin sekalian kita praktek ya, nanti kita teori. Bahwasanya Bapak, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini yang ya 30 juz begitu. suratnya ada 114 ya. Kepada kaum muslimin di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja Bapak, seluruh dunia yang mereka beragama Islam, kitabnya Al-Quran sama. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semuanya, itu bukan maksud Allah itu agar hidup kita itu susah Bapak. Kita merasa terbebani, hidupnya nelongso, rekoso, begitu. Bukan maksud Allah turunkan Al-Quran, bukan semacam ini, Bapak. Bukan menginginkan agar kita hidupnya susah, tidak. Bahkan sebaliknya, manakala dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak ya, ngikutin Al-Quran, ngikutin buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, atau pendapat-pendapat orang yang tidak ya, ada dalam Al-Quran, kita pegangin, kita jadikan keyakinan dalam hati-hati kita, padahal itu keyakinan yang bertentangan dalam Al-Quran, sehingga kita pakai menjadi konsep hidup kita, moto hidup kita, maka itu sebenarnya akan kita itu ya susah Bapak. Kalau kita tidak memakai Al-Quran, lihat Bapak di surat Thaha, coba kita buka Al-Quran semuanya ya, Bapak dibuka halaman 312 312 Bapak. Nah, 312 ya Bapak. 312 di situ surat Thaha ayat 1 dan 2. Dan sekalian kita buka Al-Quran, sekarang kita praktek. Kita baca Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Saya mau pertanyaan ini ilmu tajwid ya Pak. Pada Thaha Masa Toto, namanya mata apa ini Masa Toto? Kita mulai ya pelajaran yang dulu. Saya masih ingat Mas Agus mungkin bisa membantu. Tidak salah, Mat Alifat. Mat Alifat, Mat Asri ya. Dibaca dua harokat Bapak ya, dua harokat semua. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak boleh kita baca Thaha, nah ini keliru ya. Atau lebih Thaha, nah ini juga keliru Bapak. Harus dua harokat Thaha, sama-sama. Ini namanya mat alifat, ya, mat alifat. Ya, kenapa dinamakan alifat? Alif di sini apa? Ada yang tahu? Misalnya nanti kita ini cuplikan dulu apa sebelum kita nanti masuk ke pembahasan masalah mat. Sebenarnya tahu kenapa dinamakan mat alifat? Tidak mas itu. Ada yang tahu? Karena bunyinya senantiasa alif. Ya. Jadi matnya yang dipakai senantiasa. Kemarin sudah saya sampaikan huruf mat itu ada berapa? Tiga. Ya, disingkat apa? Ayo, apa semua kan? Nanti bapak-bapak juga langsung hafal ini. Perhatikan mudahnya ilmu tajwid bapak-bapak. Huruf mat disingkat ada tiga. A, yu, selesai. Nah, mat alifat di sini bapak-bapak, ini senantiasa a. Sebenarnya apa? Ya, senantiasa alif. A, perhatikan di sini bapak. Toha, sama-sama. Alif, ya. Siapa yang tahu disingkat apa? Entah Pak Muflis, disingkat apa ini? Mat alifat di sini. Siapa yang tahu? Saya masih ingat. Pak Yadi masih ingat? Lupa semua ini. Masya Allah. Hayyun Tahur, lima huruf saja Bapak. Hayyun Tahur, sama-sama. Ada lima huruf saja Bapak, gampang sekali. Ya. Saya baca Hayyun Tahur Tahura Hayyun Tahur sama-sama apa semuanya salah ya artinya bapak Hayyun Tahur ini artinya apa artinya ini Mas Rito Hayyun ini apa bapak hidup Tahur artinya bersih, suci ya hidup bersih ya ini mat alif ada bapak saya ulang lagi terutama semua hayyun tahur sama-sama hayyun tahur hayyun tahur ya tinggi-tinggi ada bapak ya kalau bapak menjumpai pembuka ayat ini biasanya nanti di ayat-ayat pertama ya di ayat pertama tidak ada di ayat 3 ya atau di ayat 2 semuanya ayat pertama bapak jumpai ha ya to ha ro maka dibaca berapa harokat sini bapak dua harokat paham bapak dibaca dua harokat dan bunyinya a terus tidak ada i tidak ada u tidak ada kita praktekkan bapak teorinya saya pakai tadi nanti kan kita mulai dari sini Toha sama-sama Toha Hayyun Tahur ada Toha enggak Bapak di sini ada ini ya Toha ya kan kita baca Yasin sama-sama Yasin surat apa Bapak ini surat apa Yasin, salah apa semua senjatinan ini ya. Ayo, Yasin berarti kenapa? Yasin di sini ada nggak bapak? Ada ini, Hayyun ini, ya, ya, ya. Saya dua rakaat. Yasin ada nggak di sini? Nggak ada, maka di sini tidak boleh kita baca dua harokat. Nah, nanti saya tidak mau bapak pusing, maka saya contohkan ini dulu. Ya, nanti kalau salah ini salah saya contohkan ini. Ini dibaca berapa harokat ini? Ya. Kalau saya lagi bapak Yasin wal Qur'an wa hakim sama-sama Yasin wal Qur'an wa hakim ketemu bapak faedah ya ayun dua harokat juga tidak boleh dibaca yasa nah, ini salah ya. Kemudian perhatikan ayat ini Bapak. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran ya, Bapak nanti kalau baca Al-Quran banyak menjumpai ayat semacam ini Alif Lam Ra sama-sama Alif Lam Ra di sini ada di sini enggak Bapak? Ada Tahur di sini ya sehingga roh di sini karena ada di sini harus dibaca dua harokat ya bapak-bapak ada pun lam ada nggak di sini bapak nggak ada ya maka nggak boleh kita baca dua harokat yang dibaca dua harokat cuma ini saja sama saya lagi alif lam ra sama-sama Nah, saya contohkan lagi. Ini kalau bapak baca Al-Quran sangat banyak sekali bapak jumpai ayat ini. Seperti tadi saya baca surah Fusilat, ya, ayat pertama. Hamim sama-sama. Ada enggak di sini, Pak? Ha. Ada ini. Ya. Maka kita baca berapa harokat? Dua harokat. Bunyinya apa bunyinya? A, alif, ya. Bunyinya ha. Hamim. Sama-sama. Ada yang masih mumet ini pelajarannya? Masih mumet ini? Farmal, paham misalnya farmal? Paham ya? Jadi Bapak, ketika kita jumpai ya, ayat-ayat pembuka di situ, ya, ada huruf hayyun toh, lima huruf saja, hayyun toh, insya Allah sudah ingat semua. Ya. Maka harus dibaca dua harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan bunyinya A. Maka ini dinamakan mat alifan. Ya, mat alifan namanya. Sama-sama lagi Bapak, toha, sama-sama. Yasin, sama-sama. Yasin. Alif lam ra, sama-sama. Alif lam ra. Hamim, sama-sama. Hamim. Paham misalnya Bapak di sini? Mas Nanang paham? Paham ya? Gampang kan? Hayyun tahur. Sudah, itu Bapak. Mungkin ini yang saya ingin sedikit saya sampaikan. Saya perhatikan di situ Bapak, kita masih di surah Thaha di situ. Saya berkaitan tadi hikmah Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semuanya. Itu bukan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat kita itu susah. Hidupnya rekoso. Ya, berat. Enggak Bapak. Tapi Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita supaya kita itu nyaman dalam kehidupan dunia ini. Tenang, tentram, adem, ayem. Dan kita semakin terangkat begitu. Bukan jadi orang bawahan, kerendahan. Ya. Perhatikan ayat 2 di sini Bapak. Saya baca. Saya ulang lagi ayatnya. Toha. Sama-sama. Toha. Anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Sama-sama. Coba makhluk dibaca artinya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Sekali lagi yang itu lah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Ini bapak ya. Bukan maksud Allah itu ingin menyusahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Ya. Tapi sebagai basyir, kabar gembira, rahmat, ya, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Dan supaya kaum muslimin ini terangkat, ya, kedudukannya. Lihatlah Bapak-bapak, ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ketika mereka semua semangat mempelajari Al-Qur'an, ya, dan beramal Bapak. Ya, tidak hanya senang ngaji tapi tidak mau beramal. Ya, mereka para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang semangat mengaji, mencari ilmu, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah buahnya Bapak. Ya. Lihatlah buah ketika itu. Mungkin Bapak sudah membaca kisahnya, tarikhnya. Bagaimana Allah jadikan kaum muslimin pada waktu itu penguasa dunia ini Bapak. Menguasai dunia. Orang-orang kafir mereka di bawah kaki-kaki kaum muslimin. Tidak berani apa-apa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mau menyerang suatu negara, negara orang kafir Bapak. Itu Rasulullah belum datang sampai mereka sudah apa di situ sudah ketakutan sekali ya. Sudah gemetar takut dibawanya karena apa karena Al-Qur'an di situ lihatlah Bapak-bapak Negara super power pada waktu itu terkuat di dunia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa negara apa? Persia dan apa? Romawi. Ya, negara adidaya, punya pasukan yang banyak, ekonominya maju. Tapi lihatlah, mereka tunduk di bawah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa semacam itu? Gimana? Ya. Karena mereka orang-orang yang kuat dalam Al-Quran, Bapak. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat mereka. Begitulah, Bapak. Jadi kalau kita ingin mulia, ya, ingin kita ya, kuat kedudukan kita, ya, maka Bapak di situ ambil Al-Quran, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak akan lihat buahnya yang manis sekali. Dan mungkin ini Bapak, ya, mungkin ini faedah tadi ya saya sampaikan. Ya. Jadi Allah tidak menurunkan Al-Quran ini bukan kita itu ingin membuat susah ya agar kita jadi susah, tidak Bapak. Bahkan Allah kalau kita sebenarnya ingin apa itu ngikutin Al-Quran, ya di situ kita akan tinggi, hidup kita akan tenang, tentram, ya. Adem ayam begitu Bapak. Dan mungkin ini yang saya sampaikan. Ini lagi Bapak, sedikit saya sampaikan, saya singgung masalah bacaan mat. Ya, nanti insyaallah kita akan sampai coba. Insyaallah nanti kalau kita sudah sampai, insyaallah kita akan kupas tuntas lagi. Dan sekarang kita lanjutkan teori kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah. Sekarang kita sampai hukum membaca Al-Quran. Kita baca sedikit Bapak. Nah, saya ingin cepat praktek ini Bapak. Ini kita masih teori-teori ini, belum praktek-praktek ini ya. Hukum belajar tajwid bab 6 Bapak, halaman 33 ya, sudah dua kali pertemuan kita bahas hukum belajar tajwid ya. Jadi hukum belajar tajwid ya, kaidah-kaidah kita mengetahui tadi semacam ini Bapak ya, hukum-hukum mat tadi, ayun tohri dibaca berapa ya. Itu hukumnya fardu kifayah ya. Akan tadi Bapak di sini praktek ya, kalau kita membaca Al-Qur'an itu harus sesuai tajwid ya. Harus sesuai tajwid, tidak boleh asal-asalan. Kita bisa baca semacam ini Bapak ya, semacam ini tanpa dengan ilmu ini, seperti apa yang para ulama Al-Quran di situ dia membuat kaidah-kaidah supaya bacaan kita itu sama dengan Nabi Muhammad. Ya, maka dibuatlah kaidah semacam ini, Bapak. Hayyun Tahur. Ya. Kalau ada huruf Hayyun Tahur, maka baca dua harokat. Ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Ya, tentunya seseorang ketika ingin membaca Al-Quran dengan tajwid, kalau tidak mengetahui semacam ini, itu akan ya, payah sekali bacaannya. Dalilnya apa? Bahwasanya baca Al-Quran harus sesuai tajwid. Sudah kita baca kemarin di surat Al-Muzammil yang 4. Waratil Qur'ana tartila ini. Ya. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Itu sudah kita baca kemarin. Sekarang kita lanjutkan perjalanan, lanjutkan pelajaran kita. Yang kedua, dalil bahwasanya Al-Quran harus dibaca dengan tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Ya. Coba kita baca Bapak. Surah Al-Baqarah ayat 121. Kita lihat di kitab sini saja. Kita baca. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Sama-sama itu Bapak, sama-sama. Sekarang saya sambung Bapak, saya pakai nada rendah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Sama-sama. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. masih setengah kedua, Pak ya. Kita baca artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, ini Al-Quran di sini, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, jadi membaca dengan bacaan yang sebenarnya sesuai Allah Subhanahu wa turunkan di sama. Ya, bukan asal-asalan, bukan ngawur. Ya. Jadi di sini mereka itu beriman kepadanya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Baqarah ayat 121. Kita baca keterangan Syaikh Abu Hazim di sini. Dan mereka tidak akan mampu membaca dengan sebenarnya kecuali harus dengan tajwid. Tidak akan mungkin bisa seseorang membaca Al-Quran dengan benar tanpa tajwid. Kalau meninggalkan tajwid tersebut, maka bacaan itu menjadi bacaan yang sangat jelek. Bahkan kadang-kadang bisa merubah arti. Ini apa ya? Jadi kalau seseorang membaca Al-Quran tidak sesuai tajwid, bahkan sakar PDW kurung pernah belajar, nah maka bacaannya itu tidak karu-karu. Ya, harusnya pendek dibaca panjang, harusnya panjang dibaca pendek. Harusnya ini dibaca Yasin dibaca Yasa. Ya. Ini dibaca Hama. Bapak. Kalau Hama itu apa, Bapak? Hama. Yang suka makan apa, Bapak, di sana? Sepati itu namanya Hama. Ya, Hama itu. Jadi kalau orang tidak belajar, bacanya Hama. Itu. Ya, salah di situ. Bukan Hama. Ya. Terus, saya lanjutkan lagi, Bapak. Yang terakhir di sini tiga. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya membaca Al-Qur'an harus sesuai tajwid. Kita baca di sini di surah Al-Furqan ayat 32, waradarnahu tartila. Dan kami membacanya dengan tartil, teratur dengan benar. Ini apa? Dan Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, yaitu dengan tartil. Ya, sudah dibahas yang depan masalah tartil itu apa tadi? Yaitu seseorang itu mampu dia mengucapkan huruf. Dari mana dia keluar, makhluknya di mana, kemudian dia memberikan sifat-sifat pada huruf tersebut. Dan sifat nanti yang akan kita bahas di sini kadang berubah-ubah, itu yang kita harus belajar. Kita baca keterangan di sini, inilah sifat kalamullah yaitu Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wabah ya. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajibnya membaca Al-Quran sesuai tajwid. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis-hadis dari As-Sunnah, dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ada pertanyaan Bapak? Sudah saya Bapak ya? Ini faedah ini tinggal-tinggal Bapak, hayun tohur tinggal-tinggal ya. Insyaallah kita sedikit-sedikit saja. Ya sudah kita bahas huruf mat disingkat ayu. Ya. Kemudian ini ada tambah faedah hayun tahap tinggal Bapak. Saya mungkin sama sini dulu ya, kalau ada pertanyaan. Baik, kita baca tahmid. Alhamdulillah.